Kejar puyuh tak dapat lari, kupinang-pinang tak dapat-dapat, kurayu-rayu kubawa bernyanyi. Sejak kau singgah di hatiku, di cinta pulang pun hilang, ingin rasanya ku bawa lari, lalu kita sampai hati. Saya